perempuan-perempuan muda. Ini antum, ini antum mufradnya dulu. Contohnya dulu. Nah, ini seorang. Ini seorang anak, seorang pemudi. Pemudi. Nah. Haula'i fatayatun. Haula'i fatayatun, ini para pemudi. Mereka itu? Mereka itu para pemudi. Jamin. Nah, fadhil akhir. Samania. Hadhihi jadidatun. Nah. Haula'i jududun. Nah. Terjemah akhir. Ini adalah baru. Nah, ini baru. Nah. Mereka ini baru. Nah, mereka itu baru-baru. Baru-baru. Nah. Istamir, teruskan. Tis'ah. Hadhihi kabiratun. Nah. Haula'i kibarun. Sahih. Haula'i kibar. Nah. Istamir, istamir. Asyara. Hadhihi saghiratun. Nah. Haula'i sigharun. Haula'i sigharun. Nah. Asyara. Ahad ashar, nah. Hadhihi tawilatun. Nعم. Haula'i tiwalun. Haula'i tiwalun. Santai ya Ahdi, jazakallah khair, syukran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Jazakallah khair kepada Khadri di Tambun. Silakan bagi para pendengar yang lain, kita berikan kesempatan di 8236543 untuk menjawab pertanyaan tamrin yang pertama dari fasal yang mbak ini. Dan kami berikan kesempatan untuk dua penelpon kembali, ikhwan dan akhwat. Silakan di 8236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa, di mana? Vira. Vira di mana? Di Bekasi. Bekasi, ya, Vira. Iya, sayang. Vira kelas berapa? Kelas 3. Kelas 3. Di mana sekolahnya, sayang? Di Al-Mumtaz. Al-Mumtaz, masya Allah. Vira Mumtaz insyaallah ya? Iya. Nah, apa arti Mumtaz, Vira? Tahu enggak arti Mumtaz? Yang bagus, bagus. Silakan Vira, tafadhal. Yang nomor Hadir. Satu. Hadhihi talibatun. Sekali lagi Vira, ulang sekali lagi. Hadhihi. Hadhihi talibatun. Diulang. Hadhihi talibatun. Hadhihi talibatun. Panjang pendeknya dilihat Vira. Talibatun. Talibatun. Bagus. Nah, jawabannya. Haula'i talibatun. Naam, haula'i, sekali lagi. Haula'i talibatun. Panjang pendeknya, Ifira, dengarkan Bapak. Talibatun. Talibatun. Bagus, teruskan. Isnan. Hadhihi madrasatun. Ah, sama tulisannya dengan madrasatun dengan apa ini? Ini bukan madrasatun, Vira. Mudarrisatun. Mudarrisatun. Bagus. Mumtaz. Haula'i mudar. Haula'i, teruskan. Haula'i mudarrisatun. Haula'i mudarrisatun. Sanya panjang. Haula'i mudarrisatun. Mumtaz. Sarata, satu lagi, Vira. Hadhihi tabibatun. Ma makna tabibatun? Ma makna tabibatun? Apa arti tabibatun, Vira? Rati. Hah? Apa, Vira? Rati? Dokter. Oh, dokter. Oh, sedang batuk ya? Enggak apa. Terusin. Teruskan, bagaimana jawabannya, Vira? Haula'i tabi batun. Tabi batun. Tabi batun. Batun. Iya, iya. Bagus. Syukran. Jazakillah khair. Wa iya. Iya. Jazakillah khair kepada Vira. Dan silakan bagi para pendengar yang lain, satu telepon kembali kita terima di 8236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa Bapak, di mana? Abu Lukman di Citerep. Hai, masya Allah. Nah. Halo, Abu Lukman. Alhamdulillah, insyaallah. Fadhal ya Abu Lukman, rukum arba. Nah. Hadhihi muslimatun. Sekali lagi akhir kirim. Hadhihi. Hadhihi muslimatun. Zalnya diperjelas. Hadhihi muslimatun. Nah. Haula'i muslimatun. Mumtaz. Nah. Khamsa. Khamsa. Hadhihi zaujatun. Naam. Hadhihi maaf.